Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Afwan, izin bertanya, apa doa untuk dijauhkan dari malapetaka dari orang yang berniat jahat? Terus apa doa dan cara untuk kita bisa punya banyak rezeki, bisa hidup tenang bahagia dengan berapapun rezeki kita? Wah, ini panjang ini. Yang pertama, doa untuk dijauhkan dari malapetaka dari orang yang berniat jahat. Kemudian cara untuk bisa punya banyak rezeki. Ayuhal ahibbah barakallahu fikum, yang perlu diperhatikan tatkala kita berdoa, hendaknya kita memperhatikan kalimat yang jami', yang mencakup semuanya sudah masuk. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, berdoa dengan kalimat yang mencakup. Meskipun kalimatnya singkat, tetapi mencakup. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan doa yang banyak, yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbanyak doa ini. Perbanyaklah doa ini, masyaallah ahibbah barakallahu fikum. Siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, perbanyaklah doa ini. Rabbana atina, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami fid dunia, di dalam kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan. Hasanah dengan lafad nakirah, umum, kebaikan. Kebaikan di dunia, banyak macamnya. Kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia mendapat istri yang salehah. Kebaikan di dunia mendapatkan rezeki yang cukup. Kebaikan di dunia mendapatkan kehidupan yang tentram. Kebaikan di dunia mendapatkan anak-anak yang saleh. Kebaikan di dunia mendapatkan kendaraan yang berkah. Kebaikan di dunia mendapatkan rezeki yang halal. Alangkah banyaknya kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Ini juga subhanallah, kebaikan yang sangat besar. Dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surgatul Firdaus. Surga Firdaus. Jannatul Firdaus. Dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan hindarkan kami dari nerakamu ya Allah. Subhanallah, doa yang sangat mencakup. Perbanyak doa-doa yang semisal ini. Maka kami nasihatkan kepada penanya atau yang lainnya, ketika berdoa, upayakan untuk membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini, seperti doa yang kita sampaikan tadi, ini doa yang warid dari Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, bolehkah meminjam mahar istri yang sudah diberikan pada saat selesai akad? Harta yang diberikan oleh suami kepada istri saat menikah itu dinamakan dengan mahrun atau sadaqah, mahar bahasa kitanya, atau mas kawin bahasa kitanya. Dan itu sudah berhak menjadi harta istri. Sudah menjadi harta istri. Kalau sang istri ingin meminjamkan kepada suaminya, berarti dia meminjamkan hartanya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Jadi meminjam itu berarti memiliki kewajiban berikutnya, yaitu sang suami wajib mengembalikannya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu. Barakallahu fikum.